sudahkah engkau mendengar lagu rindu yang kutulis untukmu? Betapa jarak waktu memaksa kita memaknai sebuah kata rindu. Adakah engkau mendengar doa-doaku di ruang batinmu? Aku akan bertahan untukmu, menjaga semua janji ini. Doakan aku cepat kembali, kan ku bawa sebentuk hati yang penuh dengan cinta hanya untuk dirimu. Kutitipkan engkau pada pemilik jiwa, karena ku yakin dia akan menjaga asa yang aku tinggalkan pada lingkar janji kehormatanmu. Oh, karena aku akan bertahan untukmu, menjaga semua janji ini. Doakan aku cepat kembali, kan ku bawa sebentuk hati yang penuh dengan cinta hanya untuk dirimu. Karena aku akan bertahan untukmu, menjaga semua janji ini. Doakan aku cepat kembali, kan ku bawa sebentuk hati yang penuh dengan cinta hanya untuk dirimu. Bila kau menunggu